meriahkan suasana hari ulang tahun Waryong Mona Lisa Adela. Selamat siang Waryong, cinta damai semuanya. Terima kasih Waryong semuanya, ibu-ibunya juga yang baik hati ya. Kali ini